Saiki le ra enek wong wedok elek iki lho ra enek. Ayu-ayu kabeh. Wong dipermak kok. Wong rupane asline biasa. Wong saiki dipoles iso malih 180 derajat tok. Mulane saiki ra enek wong wedok elek iki ra enek. Ayu kabeh. Lambe dicet, alis diaspal. Pipi kiwa tengen pasangi lampu. No, untu dipageri. Jan pokoke raine kaya perumahan kok saiki. Isek pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya the eye dip. Sing jowo entit templeke plek, dadi lek nggo kedhep jan kaya kepeting mlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wa syarru bima syi'atillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Amma ba'd Sadatal kurama Para alim Bapak-bapak kiai Ibu-ibu nyai Para sesepuh Pengasuh, pengurus, majelis asatid, pondok pesantren Raudhatul Muttaqin ingkang dipun mulyakaken pejabat pemerintah, Ibu Bupati ingkang kita hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, lengkap Forkompimca, Kepala Desa para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat konco-konco panitia sahabat-sahabat banser para kadang, para sedulur PSHT ingkang kita tersenani adik-adik IPNU, IPPNU terkhusus pemuda-pemudi Karang Taruna Bima Sakti Bapak Ibu jamaah sekalian, sedaya nikmat peparingi Allah dateng kula panjenengan niku mboten namung bermakna kawelasan lan kasih sayang, tapi nikmat niku ugi bermakna sebagai ujian. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekuasaan, kemenangan, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur sebab baik disyukuri maupun dikufuri, sama-sama berdampak dan berakibat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmat nek disyukuri, dampake napa? La in syakartum la azidannakum. Nikmat niku bakal ditambahi kalih Allah, ditambahi, ditambahi terus, ditambahi, namine dadi barokah. Tapi yang dikufuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, nikmat niku berubah dadi siksa sing banget nglarakke, tambah sengsara, tambah sengsara, tambah sengsara, namine dadi musibah. Kinten-kinten sedaya warga masyarakat Pagah Lor, uripe kathah pundi, leh syukur kare leh kufur, akeh endi nek nrimo karo nek ngersula? Ngandel. Indonesia negeri yang sangat indah yang kita cintai bersama ini juga merupakan nikmat saking Gusti, diberi kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kinten-kinten masyarakat Indonesia kathah pundi sing syukur kalih sing kufur? Ayo nek merayakan kemerdekaan ngoten nika akeh-akehe diisi acara syukur napa kufur? Nek ngisi kemerdekaan, perayaan kemerdekaan ngoten nika diisi acara agama napa hura-hura? Taat napa maksiat? Pengajian napa dangdutan? Ngaji napa campur sari? Khataman Al-Qur'an napa gendaan? Wong ndi kuwi? Bojonegoro? Matur suwun. Menawi mbiyen ngisi merayakan kemerdekaan niku dibagi para pejabat, para tokoh sami rapat menyusun kebijakan, musyawarah merencanakan pembangunan Indonesia ke depan. Lah masyarakat kersane mboten ganggu, diparingi hiburan, dikengken lomba-lomba, ben seneng, ben ora ganggu sing rapat. Mulane perlombaan dalam rangka merayakan kemerdekaan biyen niku isine murni hiburan. Kaya lomba balapan lari karung, lomba tarik tambang, lomba menek, lomba mangan kerupuk, ngono kuwi. Ning saiki lomba-lomba niku pun mulai dirusak, ngerusak moral. Kula nate ngertos ten gene YouTube niku miris kula. Masa eneng lomba merayakan kemerdekaan kok ibu-ibu dikengken ngempet terong. Gek teronge mblantong dawa. Terus tangane dibondo. Terong niku kedah dipindah ten kempitane kancane. Bagaimana cara memindahkan terong mblantong dari satu kempitan ke kempitan yang lain? Gak boleh pakai tangan. Yok ngene-ngene. Gek ditonton bocah cilik-cilik. Lha niku kan sama dengan mengajari pornografi kepada anak-anak. Ana meneh lomba mbledoske plembungan. Pesertane wong lanang karo wong wedok. Plembungan disebul mlentu, dicancang ten sabuke wong lanang sing ngarep mriki, ken mbledoske ten bokonge wong wedok. Wong wedoke jengking. Ya dipepet-pepet kene. Gek wis dipepet-pepet iki ora mbledos-mbledos pripun? Ya kaya wedhus pajang-pajangan ngono. La haula wala quwata illa billah. Nyuwun ngapunten. Dadi embo. Ora usah bahas ngono kuwi. Asline nikmat niku sae. Lah dadine pripun tergantung pripun kula panjenengan leh nyikapi. Nek disikapi syukur, tambah sae dadi barokah. Nek disikapi kufur, tambah awon dadi musibah. Dadi ngapunten nggih, masyarakat zaman ora usah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Kuwi sing arep diwenehi aku ora bingung kok kowe bingung. Diteruske mboten? Cepet Mas. Iki waktune mepet. Berarti ngene. Masyarakat niku wonten sing iso nekake barokah. Wes, wes. Kok diitung barang? Halo. Berarti ngeten, Ibu Bapak, masyarakat niku wonten sing nekake barokah, wonten sing ngundang musibah. Halo. Ana wong apik, ana wong elek, gampangane ngono. Wong sing apik-apik do gelem syukur, kuwi nekake barokah. Wong elek-elek senengane kufur, kuwi ngundang musibah. Ana ashabul yamin, ana ashabus syimal, ana ashabul maimanah, ana ashabul mas'amah. Lek cara ten pewayangan, ana bala tengen, ana bala kiwa, ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa, ana bala satriya, ana bala buta, ana bala Kresna, ana bala Durna, ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana, ana bala Semar, ana bala Togog. Kira-kira wong pagah lor kene iki melok bala tengen apa kiwa? Pandhawa apa Kurawa? Satriya apa buta? Kresna apa Durna? Puntadewa apa Duryudana? Semar apa Togog? Rangandel. Masih ngokeh ya bala sing mancep nang gedebok. Suwengi utuh ora tau dibesakke, jumlahe akeh tapi ora tau disebut, ora tau dadi lakon. Gek madhepe singkur-singkuran. Ora ngerti umete susur. Mbok ana wisang geni geger karo Durna ya ora ngerti wong pagah lor. Wange ayu-ayu, tapi kan oon-oon. Dadi ngene. Apa syarate nekake barokah? Apa jalarane kok iso ngundang musibah? Niko ayate. Para hadirin, para jamaah sing nekake barokah niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat sebuah negara mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan dari bumi. Untuk mendatangkan barokah syarate amanu wattaqau, imtak iman dan takwa. Pokoke angger masyarakate do iman do takwa, mesti Gusti Allah bakal paring barokah saking langit lan bumi. Amin Allahumma. Lah sing marake ngundang musibah niku sinten? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami ingin merusak suatu daerah, maka kami perintahkan tokoh-tokohnya, elit-elitnya, orang-orang kayanya, pengusaha-pengusahanya, pejabat-pejabatnya untuk taat kepada kami Allah. Tapi mereka berbuat fasik, mereka berbuat kerusakan, melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan daerah itu sehancur-hancurnya. Sing marake teko musibah niku para tokoh wong gede-gede sing gak gelem manut nyang Gusti Allah. Pun, kula jenengan mboten saged nuturi wong gede-gede kae. Kok jenengan wong aku wae ora iso. Iso ku nggih mung liwat ceramah ngene iki tak sindiri mbok krasa mbok ora. Ben didongake muga-muga do insap, muga-muga do sadar. Lah ayo saniki ibadah binafsik mulai dari diri sendiri. Mari kita melakukan perbaikan dari diri sendiri teko awake dhewe, keluargane, putra-putrine ayo didandani. Wes ngrayangi jitoke dhewe-dhewe, ora usah ngrayangi jitoke kancane, malah dijotosi engko. Ayo metani awake dhewe Bu, mboten metani tanggane. Gampang pundi to Bu metani awake dhewe karo metani tanggane? Heeh, lek metani tanggane gampang banget dikukur-kukur, digaruk-garuk, iso kena sakor-kore saklingsong lisone. Ngapunten, ngapunten. Wes ayo dandani awake dhewe. Dhewe Bu. Mari berusaha menjadi bagian dari masyarakat yang mendatangkan barokah, membangun Indonesia ke depan lebih baik. Halo. Halo. Soalnya Indonesia ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan makin baik namanya barokah, kemungkinan dihancurkan sehancur-hancurnya. Soalnya Bu, dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Rungokne nggih? Romawi dulu hebat, akhirnya berantakan. Dulu ada Uni Soviet, negara besar, adidaya, super power, bersama Amerika menjadi polisinya dunia, akhirnya berantakan. Kita juga punya sejarah, dulu ada Majapahit, hebat, akhirnya berantakan. Ada Sriwijaya, hebat, akhirnya berantakan. Mergo sejarah, niku asline lak bahasa Arab, syajarah. Tapi mergo ilate wong Sragen arep ngomong ke syajarah angel, ya dipek gampangnya sejarah. Lha tunggale nek nyelameti wong mati niku ora ninggal jajan jenenge apem. Niku asline afun, maknane pangapura. Lho, wong sing mati niku bentuk afun, bentuk ampunan, bentuk pangapura, dikei simbol afun. Lah wong Jawa angel muni afun ya dipek gampangnya apem. Sampai pokoknya yang model gembuk-gembuk ngono ku ya diarani apem. Pokoknya angger gembuk-gembuk kenceng ya apem. Lek nyelameti rungokne to. Nyelameti anak, bocah cilik wi, anak wi ben bekti karo wong tua diulangi donga, Rabbi firli wali walidayya. Ra iso muni wali walidaya robbi firli wali walidaya angel wali wal wali wal wali wal wali wal gaweke jajan ni wali wal. Mula lek nyelameti bocah cilik mesti ana wali wale. Wong Jawa kok diulangi donga Rabbana la tuzigh qulubana, repot gaweke kulup-kulupan. Eh pokoke lek dijalurke departemen perbadokan ni gampang paham. Syammir khairan fatrukil bago, repot dadi Semar Garen Petro. Kuwi asline Syammir diwaca Semar, khairan diunekke Gareng, fatruk diwaca Petro, bago diwaca. Ya ngono kuwi sejarah. Niku asline bahasa Arab syajarah, artinya pohon. Lah pohon itu bahasa Inggrisnya the wet. Wis to meneng sing ceramah aku kok. Wit apa wae, pohon apapun itu enggak akan lepas dari tiga fase, pasti mengalami tiga tahap. Halo. Ada fase tunas, ada fase puncak, ada fase tumbang. Wit napa mawon, tunas, puncak, tumbang. Lek bahasane wong pagah lor, tukul, metit, ambruk. Kok Bojonegoro yae? Pagah lor ya Jenegara ranek ngono kuwi. Nek Bojonegara ya tunas, puncak, tumbang. Cara pagah lor tukul, metit, ambruk. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Bung, pring, tunggak. mesti niku. Woi. Lah nek sik muda IPNU IPPNU Karang Taruna bung. Bung. Lah sing ngene-ngene iki pring. Sing ora iso nyapo-nyapo ning omah kae tunggak. Ngapunten, enggak lepas dari ini perintis, penerus, pewaris. Ayo sakniki tak tekoki. Ten gene masyarakat sing wonten sakniki niku kira-kira perintis, penerus napa pewaris? Sampean pados perintis pagah lor wis ora enek. Wis ora enek perintise kene iki sapa wis ora enek. Yang ada penerus mungkin tapi wis tuwa-tuwa. Dikongkon cerita sejarahe pagah lor piye wis ora iso. Dijak rapat nanggone forume masuk angin kok. Atik beser bolak-balik nguyuh. Yang ada tinggal pewaris. Betul? Betul? Ya Allah, gak pati semangat eh. Ambok desa pagah lor, ambok kecamatan Gondang. Niki sing ana penguasane sak niki niku perintis penerus napa pewaris? Pewaris, ambok Pak Samat ya kari marisi. Kapan le bangun kecamatan Gondang? Moro-moro jlek dadi camat, meng marisi. Lah pewaris niku kok meng nampa warisan. Lah wong nampa warisan nek kira-kira warisane bermasalah, ora iso ngopeni, ora iso ngurus, gek warisane bermasalah, kira-kira warisane diapake? Entuk warisan tanah luas, subur, apik, nggone strategis, gek surate bermasalah, ora iso ngurus, apa maneh utange pas akeh. Kira-kira warisane tanah diapake? Berarti Indonesia iki arep mbok dol. Kalau ingin menjadi bagian dari masyarakat yang mengundang barokah, membawa Indonesia ke depan lebih baik, kita punya jargon yang luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Terus, untuk Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah. Oke, kalau bangunlah badannya, pembangunan badan, pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, kula pikir mpun sae kok Indonesia niki. Tah niki mboten enten dalan elek mponan, wis apik kabeh. Tekan kampung-kampung nyelempit-nyelempit dalan wis apik kabeh. Napa melih wontene dalan tol. Ngelempit perjalanan. Wong biyen niku lek nempuh perjalanan tebih kepengin cepet kudu belajar ilmu sayep angin. Nggih, jenenge ilmu sayep angin. Lha kuwi carane kudu tirakat. Kudu tirakat. Mbora dirungokke kok. Ngening no cipto mandeng pucu ing grono mekek babakan hawa songo madep mantep meringkang murba waseso gek poso mutih pati geni poso ngerawat macem-macem ben duwe ilmu sayep angin cepet perjalanane utawa duwe ilmu lempit bumi bumi kaya dilempit wis tekan nggon saniki ora perlu wis ana tol kula niku Bojonegoro biasane ten Jogja niku 6 jam 7 jam wontene jalan tol 3 jam dugi cepet wis lewat tol ora ana wong nyabrang kok cepet pokok gelem saben sak kilo bayar 1000 10 km bayar 10.000 50 km anggap nyumbang semen sak sak mbangune dalan tol yo nganggo semen kok mpun sae pembangunan ekonomi kula pikir nggih mpun sae saniki mboten enten tiyang melarat lho estu nggih. Sekarang mana ada orang kelaparan, mana ada orang yang enggak bisa berpakaian. Wes tenang Pak Camat, masyarakat jenengan ini suge-suge kabeh secara ekonomi. Saiki wis ora ana warga kekurangan, warga miskin itu hampir enggak ada. Ya nek biyen golek pangane kangelan, mangane telo, mangane gaplek. biyen mangan sego putih lawuh iwak pitik arang-arang yen ora dina becik ora keturutan. Saniki mangan sego putih bendino perkara pitik urusan sampeyan. Biyen nek ana wong lara kuwi rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki lek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kakean. Mangkane nasehati dokter biyen kalih sakniki beda. Dokter biyen lek nuturi wong lara kon mangan sing akeh. Zamanku mangan sing akeh, ora enak-enak sithik ya dipeksa, panganan ngono tamba. Kon mangan akeh wong penyakite mergo kurang mangan. Saiki dokter lek nuturi wong lara mboten ngoten. Pancene apa-apa mbok emploki wae. Mulane tau apa-apa aja dibadoke kabeh. Gak entuk mangan ngene, gak entuk mangan ngene, gak entuk mangan ngene. Ya, soalnya penyakitnya mergo kakean. Halo. Masa niki masyaallah wong pengajian ambek mangan kuwi kudung ijo kuwi. Kok genah men kowe. Lho aku petentengan kok dhek. Halo. Klambi mbiyen welik-elik. Saiki apa enek wong klambi elek? Ra enek. Apik-apik mbiyen iso tuku klambi anyar setahun sepisan. Ngenteni apa? Bodho. Kuwi anake wong sugih. Lah nek anake wong ra duwe najan bodho ra iso tuku klambi anyar. Ya klambi lawas diwenter. Nah, sing guyu ketara mbiyen tau menter. Saiki Masya Allah ono model anyar tuku, model anyar tuku, seminggu pisan tuku online no. Apa maneh wong wedok-wedok ya ono model anyar tuku, model baru tuku, ndelokno iki kok ono apik pesen Masya Allah. Ra mikir sing lanang nyambut gawe sampai gegere puklek ora mikir. Makane nek tepak mlaku bareng ya kontras, mama keren papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak mercon. Saiki ngono. Saiki le ra enek wong wedok elek iki ora enek. Ayu-ayu kabeh. Nanti permak kok wong rupane asline biasa wong saiki dipoles iso malih 180 derajat kok mulane saiki ra enek wong wedok elek ra enek ayu kabeh lambe dicet alis diaspal pipi kiwa tengen pasangi lampu untu dipagri jan pokoke raine kaya perumahan kok saiki. Bisa pasang bulu mata palsu yang anti badai, bahasa Inggrisnya the eyedep, sing jowon di template ke plek tadi lagi gue kedep jangan koyok kepeting melaku. Pagah lor ya Allahumma sholli ala Muhammad. Omah saiki ora ana omah elek, apik-apik kabeh. Sing tekono kene iki lho omahe apik-apik kabeh. Nah, kadang-kadang omah sampean kok ketok elek. Niku asline omah sampean ora elek. Apik omah sampean, cuma ana tangga sampean bangun omah apik ngungkuli omah sampean. Makane omah sampean malah ketok elek. Yo cuma salah posisi ngono. Wong apik eleke omah itu tunggale raine wong. Lah nek ibu-ibu ya iso ketok ayu, iso ketok elek, tergantung jajarane. Jajar wong elek-elek ya ketok ayu, tapi nek jajar wong ayu-ayu ya ketok. Lah nek ibu-ibu tak pesen sampean nek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Golek rombongan elek. Ndelu supono tengah. Mesti ayu dhewe sampean. Lah nek dijajari wong wedok ayu nang cepet-cepet ngalih. Anggep kuwi coba. Nek ekonomi wis apik, apik. Pembangunan badannya apik wisan, tapi nyuwun pangapunten, bangunlah jiwanya. Kula kathah dicurhati kalih kanca-kanca guru, kanca-kanca ustad, baik guru sekolah formal maupun guru TPQ, madrasah diniyah termasuk pondok pesantren. Kula dongaaken pesantren Raudhatul Muttaqin niki saged syiar mugi-mugi dados pesantren ingkang berkembang. Manfaah maslahah barokah ila yaumil qiyamah. Niki syaratnya kudu didukung masyarakat. Sak jaduke kiyaine. Kaget ben. Ombeni ya Sak jaduke kiyaine nek ora didukung karo masyarakat nonsen. Percuma pondok ini enggak akan bisa jalan. Rungokne. Woi. Woi. Soalnya ngene kok masyarakat iki punya pola pikir jahat menurut saya. Anake nek pinter prestasine apik sekolahke negeri. Sekolah favorit. Lah nek ora patek pinter, ora patek berprestasi madrasah. MTS Aliyah. Lah nek anake bodoh gek nakal pisan diwedekke, awas we tak pondokne we. Nanti pondok isine bocah guaan. Makanya gudi kene ta. Lagi gara-gara pola pikir masyarakat yang jahat, lek anake pinter prestasine apik sekolah ke negeri, sekolah favorit. Nah, sekolahmu pinter, prestasimu apik, sekolah ke negeri favorit. Bapak ibu Raiman ngeragati sok ben iso dadi pegawe. Ini gak pola pikir jahat to. Woi. Lah nek ora pinter ya ono madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Tapi kowe awas le, kowe nek goblok gek nakal pisan tak pondokke kowe. Nek pondoke dianggap bengkel kok. Lah gek rata-rata masyarakat iki pengen anake dadi pegawe. Lho nggih mboten? Ayo jujur, sampeyan seneng ndi duwe mantu sing pinter golek bayaran karo mantu sing pinter golek ganjaran? Pinter ndi? Seneng golek mantu sing pinter golek ganjaran apa golek bayaran? Ayo jujur, seneng ndi bangga ndi? Misale sampeyan duwe mantu loro, sijine ustad, sijine camat. Kira-kira nek sampeyan kumpulan apa kumpulan PKK, arisan apa muslimatan sing mbok bangga-banggake mbok cerita-ceritake kuwi mantumu sing ustad apa sing camat? Bangga ndi duwe mantu santri karo pegawai negeri? Kok tak antemi siji-siji kok wong. Aku ki nek wis santri diece diremehke lara aku. Kowe tak genahke kowe. Kowe kok iso milih mantu camat timbang ustad iki lho. Memang sih keren, camatku keren. Nganggo sepatu. Nganggo dasi. Nenteng koper. Melinti ambune wangi. Bangga maro tuwa. Mantuku camat kae mantuku nyambut gawene adem no kantor diajeni wong wong priayi tapi paling bayarane piro piro Pak Camat paling bayarane 5 juta sak tunjangane 6 juta wis sak tunjangane le 6 juta ile nggo ragat statuse sebagai priayi ra cukup. Bu camat kari uman piro. Lha nek butuhane oke ra cukup nondi playune? Nyolong. Dudu camat iki maksudku. Mboten camat niki. Aku ora ngarani Pak Camat iki kok. Lha nek kebutuhane oke ora duwe penghasilan liya. Lah saiki mantumu sing ustad, pancene pakaiane modele ya gak serapi camat. Ya rontok morot modal oh santri yuk tapi gelem mulang ngaji no TPK madrasah diniyah no pondok tanpa bayaran santri yuk engko gelem kerja serabutan mbak adol segomi ayam mbak tahu tek mbak bakso ora isin lho santri kan rapatnya dua isin sing penting halal Lha iki lek rondok rame sithik dodolan nasi bebek, dodolan tahu apa mie ayam, niku wis wengi entuk 500.000 kok. 10 dino kaya entuk 5 juta. Sak wulan 15 juta. Camat 5 juta. Halo. Akeh ustaz apa meneh ustaz model ngene iki. Bayarannya camat 5 wulan, aku ngomong sak jam tok. Lho iki ngapunten Pak Camat. Masyarakat itu punya pola pikir salah, kepingin anaknya jadi pegawai. Ngono lho, sampai lek arep penerimaan CPNS ya Allah, sing daftar ra karo-karuan, sampai adol tanah, adol sawah, perlu ne anaknya ben dadi pegawai negeri. Wong tua bodoh kuwi. Uteke malik. Ora ana wong sugih dadi pegawai negeri, ora ana. Lek pengen sugih, pengen sukses, dadi pengusaha. Wirausaha. Pegawai negeri iki bayarane ya mung semono kuwi. Paling tuntukane pensiunan. Nang pira pensiunane? Iki mben ora kabeh-kabeh pengen dadi pegawai. Nggih. Nggih, tulung sing ora melu nyangoni ora usah cerewet, nggih. Kareng ngrungokke kok. Kula kathah dicurhati kalih kanca-kanca guru, kanca-kanca ustaz terkait pendidikan anak. Niki pembangunan spiritual, bangunlah jiwanya kuwi lho, Bu. Mendidik anak saiki karo mbiyen beda. Mbok ora digatekke kok. Luwe angel nek mbiyen ana istilah guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Saiki luwe parah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Saiki angel. Halo. Anak-anak kita sekarang itu mentalnya lemah. Kenapa? Karena sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Tak baleni. Ya kudu dibalen-baleni ngomongi wong sing ora patek cerdas iki kan yo. Nah niki lek bar tak jelaske lagi. Iya ya e. Dece yo kangen ngono kok. Ketahuan kalau kamu emang kangen sama aku. Enggak geer kok buktinya di HP kamu ada aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis padha kendel manak. Di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang standar dan layak. Dididik di sekolahan, gurunya disalah-salahkan. Padahal orang tuanya sendiri nggak bisa mendidik anak. Tapi di sekolahnya, di pondoknya, kadang-kadang gurunya, ustadz-ustadzanya sing disalah-salahnya. Halo? Beda karo mbiyen. Sih, tak elengke. Bapak ibu mbiyen penjenengan tese halid sekolah. Ten sekolahan kok nakal, kok mbeling. Masih saiki dadi kapolsek mbiyen sekolahe mbeling. Akhirnya karo gurune dihukum, dikongkon ngadeg ning kelas nganti dijiwir, nangis, pulang, terus matur ten tiang sepue, bapak kula dijiwir karo pak guru, kula digepuk karo pak guru. Lek bapak zaman biyen belani anak apa belani guru? Belani guru. malah anaknya digoleknya gepok yang lebih gede. Ayo balik sekolahan pora kowe. Ayo balik sekolahan pora. Ono diseret digawa nyang sekolahan, tekan sekolahan, bapake manggi Pak gurune, matur suwun Pak guru, anak kula panjenengan kula wentah, anak kula panjenengan didik. Mulane saiki iso dadi kapolsek. Karena pendidikan orang tuanya dulu seperti itu. Halo. Lah nek sakniki anak ning sekolahan nakal karo gurune dijewer disebeti mulai nangis kondo bapake. Bapak saiki mbelani gurune to mbelani anak? Nggowo celoret tok. Ndi gurune? Sapa gurune? Macem-macem karo anakku. Wah aku bapake wae ning omah ra tau demek kok. Iki bapak model apa kok ra tau demek anak? Padahal ndekne iki ora iso didik anake dhewe iki ra iso. Lho anak ning sekolah dididik gurune, dididik akhlak karo gurune, ora trimo. Bapak koplak to kuwi jene. Hoi. Hoi. Iki perlu tak elekke. Iki mergo nanggone lembaga pendidikan pondok pesantren. Nyuwun iya iya. Nyuwun ngapunten. Anak uang kuwi ora padha karo anak kewan. Wis suwe jare. Maksudnya ngene sayang. Ya wis gak kelem tak celuk sayang, rungokke ter kentir. Lah diceluk sayang emoh kok. Dilanjut mboten? Dipirengke. Hoi. Tolong yang pegang HP sementara di silent dulu HP-nya. Ngaji sik, nggih. Golek mantun ngaji dolanan HP melih monggo kula njaluk wektune setengah jam mawon, mboten suwe-suwe. Niki wis sak jam kok sik tambah maneh rong jam. Ayo konsentrasi iki pendidikan anak. Nyun ngapunten nggih. Kula mboten kokean dalil takjak berpikir logis. Tolong sing sik dolanan HP tak dongake tangane ciker. Kiting. Leh aku tekok. Aku ki ngomongi sampean. Sampean umpama ngomongi wong, terus wong sing sampean ngomongi kok dolenan HP dhewe, kira-kira perasaan sampean lara napa mboten? Aku iki ya wong padha wae. Njaluk tulung saestu. Nggih. Sing tesik dolanan HP, sak penting-pentinge urusanmu, njaluk tulung sementara prei rumiyen. Wis 15 menit ae ra suwe-suwe. Nggih. Lah saiki aku ngomong kowe dolanan HP berarti kan kowe ora gatekke aku. Mending mulih kowe ora usah ana kene. Nyepeti motoku ngono kuwi. Halo. Nyun pangapunten nggih bayangno sampean dhewe. Sampean misale ngomongi wong terus wong sing sampean ngomongi ngene dolanan HP. Lara apa ora atimu? Aku ki yo wong padha wae. Nyuwun pangertosanipun sekedap mawon. Nah iki pendidikan anak. Kersane jenengan mboten keliru ngarahne pendidikan anak. Anak wong kuwi ra padha karo anak kewan. Mangkane sampean lek duwe anak aja mek sekedar dipakani wareg, sandange rapet, turoke nggo nanget, tarjete bocah ben sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat saking lemune. Pancen semangat posyandu kuwi ya penting. Lho kok semangat posyandu? Ya bangunlah badannya ya semangat posyandu. Wong ana lagune nyaut aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI makanan bergizi dan terus berat badanku. Nah aku ya anakan wedhus. Lah nek berat badan ditimbang selalu ki nek gak anakan wedhus anakan pitik. Tarjete kan lemu, sing penting lemu lemu lemu lemu didol bati. Kayak anakan menungso ora cukup berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlakku dibimbing selalu. Makane kathah kok lagu-lagu sing kula kritisi, soalnya menurut kula mboten mendidik. Bocah bayi diajari ngapusi kok. Mosok cah cilik kok diulangi nyanyi po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu. Gak mendidik bayi sa Indonesia ki siang malam yo mimik susu. Lainnya siang makan nasi kalau malam neritik golek susu wis apa? Pake kuwi. Cah cilik diulangi ngapusi. Gek lagu iki ora mendidik. Ambo sing ana nilai edukasine sing mendidik. Po ame ame belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu lho ngono. Masuk wedok-wedok ya po ame ame belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu kudu ngono. Kalau nak gune politisi kaya po ame ame belalang kupu-kupu kalau pengen dapat kursi sekarang kampanye dulu ngono. Nah, aku yang ngono kok po ame ame belalang kupu-kupu nek pengen disangoni saiki ceramah dulu. Jadi ngerasa tepuk tangan ra penting. Lembo sing mendidik to ngulangi. Ana maneh lagu aku sing ras senengi lagu burung hantu lho. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Uhu, uhu. Lagu ra bener babar pisan. Matahari terbenam, hari mulai malam, kuwi wayah maghrib. Kok terdengar burung hantu? Ana wayah maghrib burung hantu. Suaranya merdu. Ana burung hantu suaranya merdu. Wong edan iki lho ngerti. Nek burung hantu kuwi suarane medeni. Niki burung hantu kok suaranya merdu lho. Halo. Lha iki matahari terbenam hari mulai malam ki wayah maghrib. Sing terdengar apa? Wong azan. Lha kok dipadake karo burung hantu? Berarti wong azan-azan kuwi dianggep burung hantu kan. Nganyelke to ge azane ne. Uhu. Uhu. Ya azan model ndi? Wah azan ini ngdindi ya Allahu Akbar. Ini model Mekah Madinah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini model Jakartanan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gelek model Bojonegoro ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Lho kan dhewe tetep Allahu Akbar. Ane Pak Gahlar ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Lha iki mang azane kok uhu. Azan model ndi? Wes, eh. Mangkane nek anak wong gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Iya lek anak wedhus jenenge sing banter embek. Anak wedhus jenenge sempe, sing penting kok mbek. Sing penting dikei mangan warek, rungokke. Sing penting dikei mangan warek. Anak wedhus jenenge cempe, pokoke dikei mangan warek, warek, warek, warek, lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Sing penting kei mangan warek, anak sapi jenenge yang penting dikeimangan warek, warek, warek, warek, warek, warek, lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia namanya bayi nek trimo dikeimangan warek, warek, warek, warek iso lemu pancen gede yo, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Faham napa mboten? Ora cukup dikei mangan warek. Anak pitik jenenge kutuk. Wedok kei mangan warek dadi perawan. Jenenge Doro. Diperkosa karo jago. Gek sing merkosa jago 5. bar merkosa jagone minggat. Dadi masalah napa mboten? Dadi kasus napa mboten? Ya mboten, anakan pitik kok. Urusan hukum napa mboten? Kena dilaporke polisi napa mboten? Mboten kok. Wong anakan pitik kok. Ambok diperkosa jago limo bar merkosa jagone minggat kabeh. Engko wayah ngendok ya tetep ikhlas. Wayah angkrem ya tetep khusyuk. Ndoke rolas netes bareng ya ora stres. Anak ya dimong dirumat sampai gede, anake sing wedok dipendel iso dadi babon, anake sing lanang diteladung iso dadi jago tanpa ngrepotke mbae. Mulane ora ana mbah pitik momong putu. Enten mboten mbah pitik momong putu? Lah nek mbah pagalor momong putu enten mboten? Berarti hebat ndi wong pagalor karo pitik? Hebat pitik ya e. Halo. Dilanjut? Saiki lek anak wong jenenge bayi, wedok, trimo dikae mangan wareg, gedhe dadi perawan. Terus diperkosa karo ndi mong cahe ya? Oh, wis mlayu cahe. Dadi masalah mboten? Kasus mboten? Lah iya kuwi beda. Mulane anakmu kudu dibekali dengan ilmu. Yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah ilmu. Nek kewan uripe ora perlu nganggo ilmu. Wis otomatis sok kewan, ora perlu nganggo ilmu. Wedhus lanang ketok wedhus wedok kok kadohan, gek wedhus wedoki bokonge ter ter ter ter. Langsung mlayu klung klung klung klung clingkri, pluk pluk pluk pluk pluk pluk wis. Ora urusan. Wedhus iki sing mbok guyu sing ndi? Oh pluk pluk. Engko nang guyane, Pak, ayo pluk pluk. Ya Allah. Wedhus kok. Lah nek wis temeneng-meneng. Umek kae gak mau. Lah nek anak, nek wong yang enggak ya, orang itu hidupnya harus pakai ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi semua permasalahan hidup. Maka sesungguhnya logikanya begini, adik-adik Karang Taruna Bima Sakti, logikanya begini. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni ya sama nrungokke. Engko gawean status. Ya gawe status, gawe story, gawe snap ya kenek, ge bumerang ya kenek. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu repot? Karena kamu gak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya, hidup ini gampang, hidup ini mudah, hidup ini enak, nyaman, enjoy, santuy, los, gak rewel. Pokok duwe ilmu nih. Lha kok kangelan, kowe kok susah, kowe kok rekoso, ora duwe ilmune kok. Ayo nembantah saiki tak anteni. Lah sekarang ilmu apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita agar bisa mandiri, hebat dan berkualitas. Ben gak padha karo anakan kewan. Kula pesen mboten usah kata-kata, soalnya wekdale nggih pun mepet. Ora melok urun aja rewel. Paringi ilmu tiga mawon, mboten usah kata-kata. Nomor siji ilmu agami. Nomor loro ilmu profesi. Nomor telu ilmu kreasi atau bela diri. Telu niki wae. Kula sih kemutan, jenengan nek cerdas ya kelingan. Biyen ten sekolah-sekolah niku kathah tulisan ten gene tembok-tembok, ten papan-papan niku, takwa, cerdas, trampil. Itu cita-cita luhur agar siswa-siswi dan anak-anak didiknya itu menjadi generasi yang takwa, cerdas dan trampil. Modalnya nggih tiga wau. Ilmu agami, mendidik anak agar takwa. Ilmu profesi, mendidik anak agar cerdas. Ilmu kreasi dan bela diri, mendidik anak agar trampil. Halo. Ilmu agami didapat melalui ngaji. Ngene pundi? Nggih mulai TPK, madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren ngeten iki. Bejo banget. Panjenengan selaku tiang sepuh lek putrane purun mondok ten pesantren. Wong tuwa duwe karep mondokke anak, anake gelem dipondokke nyang pesantren. Bejo banget. Soalnya kadang ngapunten, ana sing anake kepingin mondok nyang pesantren, wong tuane ora ngijini, wong tuane ra entuk anak kon sekolah. Wis ra usah mondok, nyapo? Ora entuk ijazah, angel golek penggawean. Dianggap cah pondok ra penghasilan ngono to. Sak meneh kowe lho, iki cah pondok iki. Ayo sapa sing penghasilane gedhe dhewe bandingke karo cah pondok iki. Anyel aku nek ngene. Ini dianggap cah pondok randi penghasilan ini loh. Woi, woi. Kadang wong tuane karep mondok ke anak, ini anaknya orang gelem. Le, engkau wis lulus SD, lulus MI, mondok ya le ya. Mah, bapak karo bu embian ra mondok, kok aku dikon mondok. Mah, le nek wis ora mondok wis sepeda montoran dolanan HP, mesti wirang arah di orang. Bocah saiki yuk. Nggih mboten? Jam tidurnya jadi lambat sehingga banyak yang tidak sholat subuh. Anakmu saiki bengi jam 1:30 loro sik ngene-ngene nang ngarepe HP to. Kene apa? Soale bapake ibuke ya padha wae. Setel. Nyapo anakmu bar maghrib ora gelem maca Quran, ora gelem maca Yasin, ora gelem apa? Oh bapake ya ora kok bar maghrib wis ngene-ngene karo HP kok gendeng kabeh wong saiki. Lho nggih napa nggih? Lo ngaku wae kowe. Nek anakmu kadung keranjingan ngono kuwi, otaknya akhire error ngono. Jangan berharap anakmu lebih hebat daripada dirimu. Nyun ngapunten. Siji ilmu agami. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal, mulai pos PAUD, PAUD playgroup TK sampai perguruan tinggi. Nah, ilmu kreasi, ilmu bela diri melalui proses kehidupan. Sik, saiki tak terangke ben jenengan paham. Ilmu iya. Wong wedok kene nek kadung kenaan terus mau wis modele. Ya kono nang isor karek sik suwe Pak terus. Sing nang dhuwur ya dengkleh nuruti. Kok. Ngene sayang, denger. Ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi dan bela diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi dan bela diri menghidupkan otot. Dengan ilmu agami, hati anakmu jadi sensitif. Dengan ilmu profesi, otak anakmu jadi kreatif. Dengan ilmu bela diri, hidup anakmu jadi produktif. Qalbiyah, aqliyah, jasadiyah. Ilmu agami kanggo mengolah rasa. Ilmu profesi kanggo mengolah rasio. Ilmu kreasi dan bela diri kanggo mengolah raga. Jadi anakmu pandai berolah rasa, berolah rasio sekaligus berolah raga. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Woi. Ngerti, pinter, tur prigel, takwa, cerdas, trampil. anakmu dadi sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir. Masalah hidup itu cuma tiga: moralitas, kreativitas, kriminalitas. Itu semua bisa diatasi dengan ilmu agami, ilmu profesi, ilmu bela diri dan kreasi. Halo? Halo? Dengan ilmu agami, anakmu ahli zikir, hatinya sensitif, bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi, anakmu jadi ahli fikir, kerjanya pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi dan bela diri, anakmu jadi ahli ikhtiar, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Sama rungokno. Kalau cuma kerja keras, itu kerja pakai otot, saya ulang. Kalau kerjanya pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah, rezekinya tak terbatas. Ini negatif, contoh gak paham. Kerja pakai otot, kerja keras, rezekinya cuma pas. Kalau kerja pakai otot, kerja keras, ya contohnya ora beda karo sapi jaran kebo. Ya kerja pakai otot toh, sapi dikerakal, kerja keras iku jenenge. Kerja pakai otot, sedina entek duit ya semono kuwi. Jaran kok nyeret andong, nyeret dokar, kerja pakai otot, kerja keras, entek duit ya semono kuwi. Uang kok cuma ngandalne otot, kerjanya pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi lek ditambah kerja pakai otak, kerja profesi, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh dokter. Dokter ya tukang cubles toh. Kerjanya profesi. Bandingke karo tukang cubles yang kerjane keras pakai otot, tukang ngebor sumur. Nek kan kerja keras toh pakai otot, tukang ngebor sumur disuntike gedhi. Gawanane abot meteng-meteng sampai melet-melet, mikule mobat mabit ngono. Gone panas keringet derodosan gambul lemah rusuh ra karo-karuan sing dicubles barang atos. Walot kadang bola-bali ora nyumber-nyumber sedina utuh kadang telung dina entuke 100.000 200.000 paling akeh. Nah nek dokter kerjanya profesi, kerja cerdas, cublese cilik, gawanane enteng, gone adem, resik, ber-AC, ambune wangi, ruangane bersih, sing dicubles barang empuk tur nyenengne. Albokong sekali coblos cus 500.000 orang nganggo dinyang. Ono dokter dinyang pinten pak dokter? Gangsal 100.000 mboten angsal kirang pak. Raono iki kerja profesi, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, Allah berjanji diberi rizki tak terbatas. Contoh kiai. Sampean tumon ana kiai ketakraan golek penggawean, tumon. Ana kiai nyuluh kodhok golek bekecot ngono. Terus keliling dodol kokek kokek kokek. Ora ana kiai ngernet bar ora ana. Tapi mang tingali omahe apik. Kendaraan yo api, mangane enak, najan digawe wong. Lho ten pundi-pundi dihormat tok, dimulyak-mulyakke, tekane dinteni wong sak pirang-pirang dihormati. Ambok camat ora wani mangan nek kiyaine urung rawuh. Pengen keselek apa piye? Omah apik, kendaraan yo apik, bojo ayu. Ayo sampean titeni rata-rata kiai bojone lak ayu. Ngono kiai bojone kok ora ayu niku nasib. Nasib. Wong kiai iki hiburane ya mung bojo kuwi. Arep golek hiburan liya ya ora pantes. Kiai arep golek hiburan biliat ya ora pantes. Nek kapolsek sik pantes main biliat. Kiai arep karaoke ora pantes. Nek camat kulino. Kiai iki hiburannya yang meng bojo kuwi nang elek pisan gak takobal Allahu minna wa minkum takobal ya kar ya wis wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib kuwi nek mbok kei modal tiga ilmu tadi ilmu agami pondoke anakmu ora ana rugi wong tua mondoke anak akeh bu niki fakta asale ekonomine kok angelan wong tua bareng dinggo ngragati anak ten gene pondok pesantren malah gampang malah lancar mergo ketambahan rezekine anak niku. Entar sampean ojo ngono sing ngomong ojo pondoke anakmu entek-entek duit wong tua bento kowe. Ora ana wong tua dadi kere perkara nggo bandani anak mondok ya ora ana. Nek tambah barokah sak pirang-pirang. Janjine Gusti Allah. Mergone anakmu nek belajar ning pondok pesantren kuwi fisabilillah. Diragati Gusti rezekine dilewatke sampeyan sebagai wong tua. Halo. Paham napa mboten niki? Aduh waktune mboten nyekapi. Lah iya. Lah supaya aman wa taqwa iman dan takwa. Nggone nondi yen ora nang nggone pondok pesantren? Ora diuji to, Bu. Bu. Lho setidaknya lek emboh. Kula lek ngarani ya, sak nakal-nakale bocah no pondok kuwi apik-apike bocah sing ora no pondok. Tak baleni. Nakal-nakale bocah manggon pondok kuwi apik-apike bocah sing ora mondok. Mboten pundi-pundi ya ten gen kula piyambak ngoten. Kula nate kapan mlampah-mlampah isuk ngono. Wonten lare niku rambuté petal. Cukur karo pengurus srek. Tapi mboten digundul total, srek di siset mriki. Dicukur krik krik krik sebelah mriki petal sini terus ngepel piyambakan isu-isu kula tangleti nyapa kowe kok ngepel dhewe nek rambutmu nyapa kula ditakzir bah ditakzir kuwi dihukum nek salahmu apa kula salat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat mpun derek salat subuh berjamaah ning ketinggalan sak rakaat niku nek ana pondok dianggap nakal padahal tepat waktu ngenderek jamaah sholat subuh ming ketinggalan sak rokaat niku nang pondok sik dianggap nakal. Lah nek anakmu ning omah gelem sholat subuh ya lumayan wis ana anakmu. Nggih mboten? Nggih. Soale bapak ayo setel ngono kuwi. Ayo nambah antah saiki. Padahal kabeh rak ngerti to sholat niku pokok to. Kowe sedina suwengi diabsen Gusti Allah ping 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Teko ya diabsen jere pengen diparingi nikmat rahmat barokah ditimbali kok ora moro. Halo. Heh, pengen diparingi. Ditimbali karo sing arep maringi kok ora moro. Misalnya jenengan pengen tuk sembako karo bantuan duit 500 sewuan arep diparingi Pak Camat. Dikon ngumpul nggone kantor kecamatan. Amin jere. Iki contoh yu kok diamini ketok menek kepingin ya ora ngira camat ngetokne ngono kuwi duwe teko ngendi iki umpama lha sampean dikongkon ngumpul ditimbali Pak Camat ning kantor kecamatan kok ora moro jare pengen diparingi dikongkon moro kok ora moro wong waras apa edan banter waras apa edan nah saiki lek pengen untuk rahmat ridho barokah untuk 27 derajat ditimbali Allah kenten masjid musola sholat berjamaah lah kok orang moro waras apa edan nah saat ini wong pagalor kene sholatnya oke sing jamaah nopo oke sing boten nah kata sing jamaah nopo kata sing boten nah berarti pagalor ini wongnya oke sing waras apa oke sing edan waro edan sekalian. Mongko kula sampeyan salati jodone jamaah. Nek ora jamaah ki mbuh ketrima mbuh ora. Kok ngono? Sepurane ya. Sing rawuhno kene iki, kabeh sak camate pisan. Kuwi nek salat 99,9% ngelamun. Nggih mboten? Soale aku ya ngono. Padha. Lagi nek salate ijen merawaske ndan. Rawas ke keterima pora surat model. Tapi yang purun jamaah, okay keterima. Sampean ora khusuk, imame khusuk, katut khusuk kok sampean. Sampean ora khusuk, imam ora khusuk, ono salah siji makmum sing khusuk, katut khusuk kabeh kok. Sampean ora khusuk, imam ora khusuk, makmum babar pisan ora ono sing khusuk. Jamaah kuwi lek bentuk soft, barisane lurus rapet, ketulis khusuk kabeh. Enake jamaah. Pemene dadi makmum wis penak banget, ora mikir makmum. Kari ngetuk ke imam mo. Imam ngadek melok ngadek. Imam ngangkat tangan, angkat dhewe. Imame Allahu Akbar. Makmum melok Allahu Akbar. Ke imame dolin amin. Ora mikir. Imam merkungkung melok merkungkung, imam nyengongok melok nyengongok, imam delosor melok delosor. Imam tangi dolin amin. Rukuk ngene karo mikir, masjid iki saiki nang asene. Ora mikir. Ngono ino buku catatan amal ini ditulis nama Supardi. Alamat Pagahlor RT 7 RW 2. Amal salat berjamaah. Keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Genah. Iya ya bojomu Pardi ya. Wes. Yo. Piye piye wis jam 10 ora entuk wis karepe. Ayo melok aku tak ceritani dhewe ayo. Kok iya. Halo. Ya wes. Ya wes toh. Pokoknya pemuda-pemuda angger gelem membekali diri dengan tiga ilmu tadi, ilmu agami, ilmu profesi, ilmu bela diri. Mantep, bahagia bejo donya akhirate. Nggih, kula nderek ndongake. Kurang. Ngundang meneh. Wis sak jam setengah kok sik kurang. Estu nyuwun pangapunten. Semoga-moga nggih pesantren iki lan sak masyarakate sedaya manfaah maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbihi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadzal ma'had raudatul muttaqin ma'muran bi'ibadikas salihin wa ma'muran bi'ibadikal mu'minin wa ma'muran bi'ibadikal mukhlishin wa ma'muran bi'ibadikas salihin wa ma'muran bi'ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa zurriyatina min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Quranil azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli dhikri wal islam wal iman wal ihsan wal yaqin wal ikhlas wal sabri wal istiqamah wal khair wa salah fi daraini wa lataja'alna wa iyahum min ahli al-kufri wa syirki wal fasadi wa syarri wa dhair. Rabbu ja'alna muqimina salah wa min durriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklanu alaikal balag la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.